Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Akhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani rahimahullah, hadis ke-284 beliau sebutkan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallam idza qama ila shalah yukabbir hina yaqum. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa, ini menjadi kebiasaan beliau, jika beliau berdiri dalam sholatnya, memulai sholat, beliau bertakbir, Allahu Akbar. Thumma yukabbiru hina yarka. Lalu beliau bertakbir ketika beliau ruku. Thumma yaqul sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku. Lalu beliau ucapkan sami Allah liman hamidah ketika beliau angkat tulang punggungnya dari ruku. Tsumma yaqul wa huwa qa'im, lalu beliau membaca dalam keadaan beliau berdiri, Rabbana walakal hamdu. Tsumma yukabbiru hina yahwi sajidan, kemudian beliau bertakbir ketika turun sujud. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sa, kemudian beliau bertakbir ketika angkat kepalanya dari sujud, duduk di antara dua sujud. Tsumma yukabbiru hina yasjud, kembali beliau bertakbir turun sujud kedua. Tsumma yukabbiru hina yarfa', kembali beliau bertakbir ketika angkat kepalanya. Tsumma yaf'alu dzalika fis salati kulliha, demikian beliau lakukan dalam seluruh salatnya. Yukabbir hina yaqum minatsnatain ba'dal julus, beliau bertakbir pula ketika bangkit dari rokaat kedua. Setelah duduk menuju rokaat ketiga, beliau bertakbir. Muttafaqun alaih, hadis disepakati Bukhari Muslim. Hadis ini tentang sunnah takbir yang diistilahkan oleh para fuqaha rahimahumullah dengan takbiratul intiqal. Takbir-takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain di dalam sholat, dari satu posisi ke posisi lain di dalam sholat. Kecuali yang pertama, lafaz pertama tentunya itu bukan takbiratul intiqal, tapi takbiratul ihram, awal memulai sholat. Dan itu kebiasaan Rasulullah seperti Abu Hurairah katakan. Telah lalu pembahasan bahwa takbir harus dengan lafaz takbir Allahu Akbar, maka tidak sah, tidak mencukupi kalau dia ucapkan dengan lafaz lain walaupun itu semakna. Misalnya Allahu A'zam, Allahu Ajal, Allahu A'az, Allahu Akram. Ini tidak boleh karena bukan lafaz takbir. Beliau bertakbir ketika turun ke ruku, dari berdiri ke ruku beliau bertakbir. Ini intiqal, perpindahan dari berdiri ke ruku. Tsumma yaqul sami Allahu liman hamidah. Ketika beliau angkat tulang belakangnya dari posisi ruku, karena posisi ruku tentunya tulang belakang terlipat, ditekuk untuk ruku. Ketika itu beliau angkat, beliau luruskan, beliau pula mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Dan telah lalu pula arti dari sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar, artinya Allah mengabulkan Allah mengistijabah orang yang memujinya, yang berdoa kepadanya di dalam sholat ini. Dalam posisi berdiri dari rukuk, beliau ucapkan Rabbana lakal hamdu, atau di lafaz lain dengan tambahan waw, Rabbana walakal hamdu. Dalam posisi berdiri, beliau bertakbir pula ketika turun sujud. Ini intikal juga dari berdiri, turun ke sujud, perpindahan, takbir. Begitu pula bangkit dari sujud pertama ke duduk di antara dua sujud, beliau bertakbir karena perpindahan. Juga kembali ke sujud kedua, ini perpindahan, sujud lagi. Begitu pula angkat dari sujud kedua juga perpindahan, beliau takbir. Demikian pula ketika beliau pindah dari rokaat kedua ke rokaat ketiga, karena perpindahan dari duduk ke posisi berdiri. Di dalam hadis ini, takbiratul ihram, takbir yang pertama ketika kita memulai sholat, sebagian para ulama menyebutkan bahwa itu rukun di dalam sholat, sehingga tidak sah sholat tanpa atau ketika orang tidak mengucapkan Allahu Akbar dalam takbiratul ihramnya. Adapun takbir-takbir yang lain, takbiratul intiqal tadi, dari berdiri ke ruku, dari berdiri ke sujud, sujud ke duduk, duduk ke sujud, rakaat kedua ke rakaat ketiga, ini dikhilafkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan ini takbir semua sunnah hukumnya, sehingga kalaupun ditinggalkan dengan sengaja, sah saja sholatnya. Ada juga di antara mereka fuqaha yang mengatakan ini wajib. Tetapi kesepakatan mereka mungkin perlu diketahui bahwa tidak ada yang mengatakan ini rukun. Takbir-takbir perpindahan ini tidak ada yang mengatakan itu rukun sholat. Hanya saja yang mengatakan takbir perpindahan ini wajib, konsekuensi dari hukum wajib, jika itu ditinggalkan dengan sengaja, maka batal sholatnya, tidak sah. Jika dengan sengaja dia meninggalkan, tidak bertakbir dalam perpindahan dari satu posisi ke posisi lain tadi dalam sholatnya, misalnya dia rukuk, dia langsung saja turun rukuk begini, dia tidak takbir. Atau dari posisi berdiri bangkit dari rukuk, dia mau sujud langsung turun saja dia tanpa takbir, sengaja dalam keadaan ingat sadar, maka batal sholat dia. Ini kalau sengaja. Tapi jika itu karena lupa, karena tidak sadar, lalai, bisa ditutup kelupaan itu atau hukum wajibnya dengan sujud sahwi di akhir sholat. Dalil yang menguatkan bahwa takbir-takbir perpindahan ini wajib adalah pernyataan Abu Hurairah, kana Rasulullah idza qoma yukabbir. Kana Rasulullah, demikian konteks semacam ini dalam bahasa Arab menunjukkan muadzabah, adanya kesinambungan dan terus menerus. Berarti itu kebiasaan Rasulullah, tidak pernah beliau tinggalkan. Bahwa dalam perpindahan satu gerakan ke gerakan lain, selalu beliau takbir dalam sholatnya. Kebiasaan. Dan tidak mungkin Rasul membiasakan sesuatu tidak pernah beliau tinggalkan kalau itu bukan perkara wajib. Maka itu menunjukkan, menguatkan kalau itu memang hukumnya wajib. Yang kedua juga menguatkan wajib, keumuman yang Rasulullah SAW sebutkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Dan ini sholat Rasulullah, takbir tiap kali beliau pindah dari satu posisi ke posisi lain. Maka takbir-takbir intiqal ini hukumnya wajib. Sengaja ditinggalkan, batal sholat karenanya. Lupa, ditinggalkan, ditutup kelupaan itu dengan sujud sahwi. Hadis mengajarkan kepada kita bahwasanya takbir seperti namanya intiqal dibaca atau diucapkan dalam posisi perpindahan. Dalam posisi perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Di posisi itu takbir itu dibaca. Dari berdiri ke rukuk, kamu posisi asalnya tegak begini berdiri, mau rukuk, kan ada jarak waktu. Dari berdiri kemudian turun rukuk begini sampai rukuk. Disitulah takbir dibaca. Allahu Akbar. Begitu pula ketika kamu berdiri dari bangkit dari rukuk menuju sujud, kamu turun, turun sampai sujud. Disitu kamu baca Allahu Akbar. Begitu pula kamu sujud mau duduk, kamu baca dalam perpindahannya. Allahu Akbar. Kamu duduk, kamu duduk mau sujud, sama dalam perpindahan kamu baca Allahu Akbar. Semua takbir-takbir intiqal seperti namanya dibaca kala kamu pindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Makanya mereka para ulama sebutkan, jika seseorang memulai takbirnya sebelum dia selesai pindah, atau selesai pindah baru dia bertakbir, ini Imam Ahmad katakan seperti orang tidak bertakbir. Misalnya, kamu mau rukuk, posisi berdiri, Allahu Akbar, baru kamu turun. Ini seperti orang gak takbir. Atau kamu mau turun sujud, nah, Allahu Akbar, baru turun sujud. Atau di akhirnya, dan ini biasa dilakukan oleh sebagian imam karena kejahilannya, menganggap supaya tidak didahului makmum, maka takbir sengaja dia belakangkan mendekati dia sujud. Dia turun kosong ini, dia berdiri turun sujud, dia gak ucap apa-apa padahal ini perpindahan sekarang. Dia turun, begitu sudah ini lantai, sudah mendekati sujud, baru dia Allahu Akbar. Tujuannya katanya supaya tidak didahului makmum. Ini kesalahan, karena tidak dibenarkan kamu mementingkan ibadah seseorang supaya benar, supaya baik, sementara ibadah kamu sendiri salah. Bukan di situ tempatnya takbir. Bukan di akhir, bukan pula di awal, tetapi di masa perpindahan. Di masa kamu pindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Kecuali, ini tadi secara umum begitu, di masa perpindahan, kecuali takbir perpindahan yang terakhir, yaitu dari rokaat kedua ke rokaat ketiga. Kamu selesai tasyahud awal, kamu berdiri menuju rokaat ketiga. Kapan takbir dibaca? Yang lebih benar, para ulama sebutkan ketika kamu sudah tegak berdiri. Memang ini perpindahan, sama seperti yang lain. Hanya saja ini seperti permulaan rokaat seperti awal. Dua rokaat pertama sudah kamu rampungkan dengan tasyahud, kamu tahiyat. Sekarang kamu menuju rokaat ketiga, masuk rokaat ketiga seperti masuk rokaat pertama. Memulai lagi. Maka lebih tepatnya dibaca ketika kamu sudah berdiri tegak. Jadi kamu selesai tahiyat pertama, kamu berdiri saja. Berdiri, sudah tegak, baru kamu ucapkan Allahu Akbar. Makanya menjadi kekeliruan oleh sebagian orang yang sholat, dia takbir dalam posisi perpindahannya sambil berdiri. Allahu Akbar sampai dia berdiri ke rakaat ketiga. Ini salah. Atau sebelum dia berdiri, Allahu Akbar lalu dia berdiri ke rakaat ketiga. Terkhusus di sini takbir dibaca ketika kamu sudah tegak berdiri karena kamu seperti memulai rakaat baru. Hadis menunjukkan bahwa takbir-takbir ini dari Rasulullah sama. Takbir beliau turun dari sujud sama seperti takbir beliau bangkit dari sujud. Tidak ada beda. Karena Abu Hurairah tidak menyebutkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperpanjang takbirnya di tempat tertentu atau di posisi tertentu, di rukun ini, di rukun itu. Sama. Beliau takbir ketika begini, beliau takbir ketika bangkit, beliau takbir ketika sujud, beliau takbir, menunjukkan sama. Enggak ada beda antara takbir yang satu dengan takbir yang lain. Tidak ada yang dipanjangkan, tidak ada yang dipendekkan. Dan itulah hukum asalnya. Karena jika ada perbedaan mencolok, kok ini lebih panjang, kok ini lebih pendek, pasti akan dinukilkan oleh para sahabat. Itu termasuk dawa'in naql, dawa'in riwayah, termasuk faktor kuat untuk mereka meriwayatkan, karena menyalahi keumuman atau menyalahi yang lain biasa-biasa-biasa, kok terlalu panjang. Jika terjadi, seandainya itu terjadi dari Rasul, pasti sahabat akan nukilkan, gak akan mereka diam. Gak akan mereka tidak menukilkannya. Tapi ketika tidak ada penukilan menunjukkan, ya gak ada beda, memang sama. Tidak dibedakan antara takbir yang satu dengan takbir yang lainnya. Takbir itu sama satu dengan yang lain. Makanya takbir sujud, takbir ke tasyahud awal atau takbir ke tasyahud akhir, sebagian orang memanjangkan takbirnya perlu dituntut dalil. Apa hujah dia? Sebagian orang misalnya itu sujud terakhir, dia mau bangkit dari sujud ke tasyahud akhir, tahiyat akhirnya, dia panjangkan takbirnya. Allahu Akbar. Yang lain-lain enggak. Ketika mulai awal sholat biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dina. Begitu di akhir, karena lama mungkin sujudnya agak lama, takbirnya pun diperpanjang sama dia. Allahu Akbar. Gak ada dalilnya. Dari mana dan kenapa dia bedakan takbir yang terakhir ini? Sementara sahabat Rasul yang menukilkan tidak membedakan dari Rasulullah antara takbir yang satu dengan yang lainnya. Hadis pula menunjukkan bahwa mukminin masing-masing hendaknya memperhatikan ibadahnya, memperhatikan dan berhati-hati di dalam setiap gerakan sholatnya. Di mana orang dituntut khusyuk di dalam sholatnya, untuk perhatian ini sedang apa saya, setelah ini apa yang saya lakukan dalam sholat, setelah ini apa. Makanya tadi takbir itu sama, faedahnya itu membawa orang untuk lebih khusyuk, perhatian dalam sholatnya. Tapi kalau dibedakan, tadi misalnya yang satu diperpanjang, orang seperti otomatis, layaknya mobil matic begitu. Tinggal ngelihat imamnya, misalnya, dia sudah enggak konsen dengan gerakan sholatnya. Cuman ngelihat imamnya, misalnya imamnya, kok panjang takbirnya? Allahu Akbar. Oh, ini berarti berdiri karena panjang takbirnya. Allahu Akbar, pendek. Oh, berarti ini rukuk. Seperti dia sendiri enggak sadar apa yang dia lakukan, tetapi ngikuti panjang pendeknya takbirnya imam, akhirnya jadi enggak baik sholat seseorang. Dia bergerak mengikuti ritme pendek panjangnya takbir imam, padahal dia sendiri harus khusyuk, harus perhatian, tahu di mana posisi dia, sedang apa, sebentar lagi rukuk, sujud, bangkit, dan seterusnya. Demikian pula faedah yang ulama sebutkan kalau misalnya, kalau kebiasaan imam memanjangkan, memendekkan takbir, membedakan ini berdiri, ini bangkit, ini tasyahud, ini tahiyat, kalau enggak diperpendek takbirnya, kalau seandainya begitu, misalnya sekarang kejadian, imamnya membaca Allahu Akbar, dia duduk di rakaat yang ketiga, yang semestinya dia bangkit ke rakaat keempat, dia karena lupa. Dia duduk di rakaat ketiga. Makmum pada bertasbih mengingatkan subhanallah. Tentunya dia berdiri tanpa takbir. Berdiri tanpa takbir. Kalau makmum yang di belakangnya kan kelihatan jelas. Yang jadi iskal yang di belakang. Misalnya itu saf wanita terhalang oleh penutup sitar hijab. Mereka enggak ngelihat. Ya tetap saja mereka dalam keadaan duduk. Karena yang mereka tahu ini takbir dalam posisi perpindahan imam, kok dipendekkan bacaannya, berarti ini bangkit dari sujudnya. Ini salah satu dampak jelek kalau orang itu terbiasa ngikuti takbirnya imam yang dipendekkan atau dipanjangkan. Tapi kalau dia masing-masing faham, hatta dia di belakang tidak melihat posisi imam, bahkan tidak melihat posisi makmum laki, tapi dia perhatian dan khusyuk, dia tahu takbir ini sekarang ruku, takbir ini sekarang sujud, takbir ini sekarang duduk di atas sujud, dan seterusnya. Dia perhatian dengan sholatnya. Apa setelah ini? Tidak hanya mengikuti panjang pendeknya takbir imam. Hadis juga mengajarkan bahwa sami'allahu liman hamidah dibaca ketika intiqal, ketika pindah dari rukuk ke berdiri, i'tidal. Kamu rukuk, kamu mau berdiri, di situ kamu baca sami'allahu liman hamidah sampai tegak. Tegak baru di situ kamu baca rabbana walakal hamdu atau doa-doa yang lain. Rabbana lakal hamdu mil asamawati mil al-ardi mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Di posisi kamu sudah berdiri. Sami Allahu liman hamidah adalah intiqal, perpindahan dari rukuk ke berdiri. Sebagian orang salah membaca ini ketika dia sudah berdiri dari rukuk, dia diam pindah, begitu berdiri baru sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd, di mana kamu baca? Berdiri itu tempat membaca Rabbana walakal hamd, bukan sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah perpindahan kamu dari rukuk ke berdiri. Ada sedikit perbedaan di antara fuqaha bahwa imam jelas mengucapkan keduanya sami'allahu liman hamidah, berdiri rabbana walakal hamdu. Baik. Makmum apa yang dia baca? Artinya ketika dia bangkit dan berdiri dari setelah rukuknya, apa yang dia baca? Sebagian dari ulama mengatakan makmum cukup membaca Rabbana walakal hamd ketika berdiri, sehingga bangkitnya tidak membaca apa-apa, ngikuti imamnya. Dia tidak perlu membaca sami'allahu liman hamidah. Ini mereka kuatkan dengan hadis Bukhari Muslim dari Anas, di mana Rasulullah katakan ketika beliau sampaikan inna maju'ilal imam liyudamma bih, imam itu dijadikan untuk diikuti, dipanuti. Kalau dia takbir, ikuti takbir. Kalau dia rukuk, ikuti rukuk. Sampai Rasulullah katakan wa idza qala sami'allahu liman hamidah, jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, Faqulu Rabbana walakal hamd. Maka ucapkan Rabbana walakal hamdu. Jika imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka ucapkan Rabbana walakal hamdu. Mereka fahami dari hadis ini bahwa makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu, begitu imamnya berdiri dari rukuk. Nah, pendapat lain, wallahu ta'ala alam, itu yang saya menganggapnya lebih dekat kepada sunnah, bahwa makmum pun ikut mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Yang pertama, karena itu kebiasaan Rasulullah SAW. Yang kedua, karena keumuman hadis Rasul, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Itu imam maupun makmum diperintah salat sebagaimana Rasulullah salat. Yang ketiga, seperti tadi, ini intiqal, perpindahan dari rukuk ke berdiri. Kalau dia enggak baca, lalu kosong berarti perpindahan ini bagi makmum. Dari posisi rukuk dia berdiri hanya diam. Kosong ini perpindahan, enggak ada zikirnya, enggak ada wirid yang dia ucapkan. Baru ketika berdiri dia ucapkan Rabbana walakal hamd. Sebagian orang membaca ketika bangkit makmum, sebagian makmum membaca ketika bangkit dari rukuk, dan itu juga salah. Jadi dia rukuk, imamnya sami Allahu liman hamidah, dia bangkit makmum Rabbana walakal hamd. Salah. Karena Rabbana walakal hamd doa atau zikir yang dibaca posisi berdiri tegak, bukan perpindahan. Perpindahan zikirnya sami Allahu liman hamidah. Maka ini dibaca. Karena kalau tidak akan kosong, hampa. Perpindahan makmum dari rukuk ke berdiri. Tinggal hadis Anas yang Rasulullah katakan, jika imammu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka bacalah Rabbana lakal hamdu. Bagaimana penerapannya? Yang para ulama jelaskan, yang berpendapat seperti ini, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan tata cara sholat kepada para sahabatnya sebagaimana mereka lihat, sebagaimana mereka dengar. Sebagaimana mereka dengar, sebagaimana mereka lihat. Yang mereka dengar, yang mereka lihat, Rasul ajarkan. Tinggal sesuatu yang tidak mereka dengar. Sesuatu yang tidak mereka dengar. Ini yang Rasul ajarkan kepada mereka. Rasul sampaikan posisi ketika bangkit dari ruku, sami Allah liman hamidah, dibaca keras. Sami Allahu liman hamidah. Di posisi berdiri, apa yang kamu baca? Rabbana walakal hamd. Apa keras? Tidak. Dibaca sir. Sahabat kan tidak mendengar apa yang Rasul baca saat itu. Makanya Rasul sampaikan kepada mereka, Rasul ajarkan, ketika imammu membaca sami Allahu liman hamidah, bangkit dari ruku, yang kamu baca ketika berdiri yang tidak kalian dengar itu, bacalah Rabbana lakal hamdu. Adapun sami Allahu liman hamidah, tetap kamu baca ketika bangkit dari rukukmu. Wallahu ta'ala alam, masalah ada khilaf, tentunya ada perbedaan di antara fuqaha dan para ulama kita. Terkait yang dibaca dalam berdiri ini dan bangkit dari rukuk, Rabbana walakal hamdu, ada beberapa riwayat yang tersebutkan dalam hal ini. Yang pertama, Rabbana walakal hamdu dengan waw. Rabbana walakal hamdu. Yang kedua, dengan tanpa waw. Tanpa waw, sehingga kamu baca Rabbana lakal hamdu. Yang ketiga, dengan tambahan Allahumma dan tambahan waw, sehingga kamu ucapkan, boleh dalam sunnah juga, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Yang keempat, tanpa waw, dengan Allahumma. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Semua hadisnya ima di Bukhari, ima di Muslim. Sehingga seorang muslim hendaknya mengamalkan bergantian. Terkadang dia baca yang ini, terkadang dia baca yang itu. Karena Rasulullah SAW membaca semuanya. Begitu pula doa-doa lain yang ada dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibaca saat bangkit dari ruku, seperti Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus sana wal majd ahaku ma qalal abd wa kulluna laka abd Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tia lima mana'at wa la yanfa' dal jaddi minkal jaddu. Atau banyak doa-doa bangkit dari rukuk kamu baca ketika berdiri. Rabbana, seorang sahabat membaca ini ketika berdiri dari rukuknya. Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Seusai sholat, Rasul tanya, siapa yang tadi yang baca itu? Aku ya Rasulullah. Rasulullah katakan, tadi aku melihat beberapa malaikat rebutan untuk mengambil doa itu untuk segera diangkat, dihadapkan kepada Allah SWT karena keagungannya, lafaz-lafaz yang diucapkan dan kemuliaan yang terkandung di dalamnya. Para malaikat pun berebut untuk memegangnya, kemudian mengangkatnya ke atas, dilaporkan ke hadapan Allah dalam keadaan Allah Maha Tahu. Tadi karena keagungan lafaz-lafaz yang diucapkan. Walhasil itu sunnah, hendaknya diamalkan bergantian satu dengan yang lain. Salah satu hikmahnya juga mengundang kekhusyuan. Karena orang kalau terbiasa hanya satu itu saja melulu yang dia baca, akhirnya jadi seperti refleks, seperti otomatis. Bangkit dari rukuk pokoknya Rabbana lakal hamd, mati urip Rabbana lakal hamd. Dari dia kecil sampai dia tua Rabbana lakal hamd. Orang hilang kekhusyuannya. Enggak menyadari posisi ini, apa yang dia baca. Beda kalau dia bergantian, terkadang ini yang dia baca, terkadang itu yang dia baca. Rasul ajarkan banyak. Nah, sehingga kamu lebih perhatian dengan sholatmu, lebih khusyuk dengan yang kamu baca. Alhamdulillah bukan suatu yang sulit, bukan suatu yang terlalu panjang. Masih panjangan Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah sudah dihafal sedemikian rupa. Walhasil, manfaat dari doa-doa Rasul SAW yang beraneka ragam bentuknya dalam satu ibadah untuk membuat orang itu istilahnya refresh begitu. Dia seperti semangat lagi. Kadang yang dia baca sekarang Rabbana walakal hamd, nanti di rakaat kedua atau di sholat yang lain Allahumma Rabbana walakal hamd, di sholat yang berikutnya lagi Allahumma Rabbana walakal hamdu mil asamawati mil al-ard, dan seterusnya. Sehingga bergantian dia sadar ini posisi bangkit dari rukuk, aku membaca ini sunnah Rasul SAW. Jelas berbeda dengan orang yang terbiasa monoton hanya satu doa yang dia baca. Walaupun sah saja sholatnya, sholatnya sah, tetapi untuk dia bisa mengamalkan sunnah Rasulnya semuanya dalam bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Demikian takbiratul intiqal, takbir-takbir perpindahan dalam sholat. Tinggal satu permasalahan, yaitu kalau dengan sengaja tadi dibatal, ditinggalkan, itu membatalkan sholat. Tapi jika karena lupa, lupa dia baca, maka sholatnya tetap sah, hanya saja dia tambal dengan sujud sahwi dua sujud di akhir sholat, di mana tempatnya sebelum salam. Kenapa? Karena ulama sebutkan segala kekurangan di dalam sholat itu berarti di dalam sholat, maka sujud sahwinya pun dilakukan di dalam sholat. Makanya sebelum dia salam masih dalam posisi sholat, karena yang dia lakukan mengurangi sholat karena lupa, mengurangi takbir atau yang lainnya. Nah, maka tadi begitu pula kalau orang kurang rakaat, ya dia tambahin satu rakaat, karena itu kekurangan sujud sahwinya dia lakukan sebelum dia salam, karena itu kekurangan. Adapun kalau itu kelebihan, dia sholat 5 rakaat misalnya, maka yang terjadi kelebihan di dalam sholat sesuatu yang memang asalnya di luar sholat, nggak ada rakaat kelima, itu di luar. Kamu hanya 4 rakaat. Maka juga harus kamu tutup dengan sujud sahwi, karena tidak sengaja kamu menambah sholat. Di mana letak sujud sahwinya? Setelah salam. Kenapa? Karena yang kamu lakukan tambahan di luar sholat, maka sujud sahwinya pun dilakukan di luar sholat, artinya seusai sholat, seusai kamu salam. Selain itu, mereka sebutkan kamu ini sudah menambah sholat karena lupa, menambah sholat jadi 5 rakaat. Jangan kamu tambahi lagi dengan sujud sahwi di dalam sholat. Akhirnya kan numpuk tambahan kamu, sudah rakaat 1 kamu tambah, kamu tambah lagi dengan sujud sahwi dalam satu sholat. Makanya kalau itu tambahan dilakukan setelah salam. Jadi kamu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar, sujud lagi 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salam. Itu yang kita kaji petang ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa faqallahul jami' lima yuhibbu wa irda, Walhamdulillahi Rabbil Alamin.